ketika saat itu kita berjumpa, galau rasa mengusik lewat tatap mata. Ku tak tahu mengapa hati ini jadi gelisah. Mungkin ini cinta. Dapat kau rasa getar angan kita berdua tanpa kata, tapi hati tidak berdusta. Andaikan kau sadar sesingkat itu jadi awal. Mungkin ini cinta. Ada sesal di hati dan terlambat menyadari. Mungkin ku hanya bisa menunggu jawabnya. Tulis suratmu dan ceritakan kisah rindu. Dan ceritakan kisah rindu.